Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia untuk mengkaji dan membahas keutamaan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan mengambil bagian bidang salatu wassalam. Kita bertemu kembali dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahli Al-Ilmi Wal Iradah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Alhamdulillah, kita masih membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di poin atau segi keutamaan ilmu yang 107, yang ke-107. Lanjutan dari pernyataan atau ucapan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika memberikan wasiat kepada muridnya Humail ibnu Ziyad rahimahullahu taala. Baik, sekarang lanjut kita masih pembahasan dari ucapan beliau yang sangat panjang yang diterangkan dengan rinci oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam pembahasan ini. Ya. Kemudian, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu selanjutnya berkata, wa qauluhu, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan adapun ucapan selanjutnya, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mahabbatul ilmi awil alimi dinun yudanu biha. Mencintai ilmu agama atau mencintai orang yang berilmu, ada dua riwayat, ada yang menyebutkan mahabbatul ilmi, ada yang mahabbatul alimi. Mencintai ilmu atau dalam riwayat lain mencintai orang yang memiliki ilmu agama, mencintai para ulama, ini adalah dinun yudanu biha, merupakan agama, merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni mencintai ilmu karena ilmu ini adalah petunjuk Allah untuk membimbing kita meniti jalan Allah, atau mencintai orang yang berilmu karena keilmuannya. Karena mereka lah orang-orang yang mewarisi para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Innal anbiya'a, innal ulama'a warathatul anbiya'. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ya. Maka mencintai mereka, mencintai orang yang berilmu karena ilmu yang dibawanya, ini adalah dinun, termasuk agama, bagian dari ibadah, ketaatan kepada Allah. Yudanu biha, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepadanya. Subhanallah, ini keutamaan yang besar. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan makna ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini. لِأَنَّ الْعِلْمَ مِرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءُ وُرَّاثُهُمْ فَمَحَبَّةُ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ مَحَبَّةٌ لِمِرَاثِ الْأَنْبِيَاءِ وَوَرَثَتِهِمْ وَبُغْضُ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ بُغْضٌ لِمِرَاثِ الْأَنْبِيَاءِ وَوَرَثَتِهِمْ. Karena ilmu adalah warisan para nabi alaihimussalatu wassalam. Inilah yang diwariskan oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Dan orang-orang yang berilmu adalah ahli waris para nabi. Yani seharusnya mereka mewarisi ilmu para nabi alaihimussalatu wassalam, juga mewarisi kebaikan-kebaikan akhlak mereka. Ini seharusnya ya, ini dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kemuliaan orang-orang yang berilmu, cukup dikatakan sebagai pewarisnya para nabi. Ini menunjukkan dekatnya kedudukan mereka dari para nabi dan para rasul, dalam artian setelah para nabi dan para rasul, tingkatan yang paling utama adalah tentu orang-orang yang mengambil ilmu mereka dan menyebarkannya di kalangan manusia. Baik. Jadi, karena ilmu adalah warisan para nabi, maka mencintai ilmu dan pemiliknya, mencintai ilmu dan orang-orang yang berilmu, ini berarti mencintai warisan para nabi dan ahli waris mereka. Sebagaimana membenci ilmu dan membenci orang-orang yang berilmu berarti membenci warisan para nabi dan ahli waris mereka. Subhanallah, berarti ini merupakan bagian dari ibadah. Makanya kita mengetahui menuntut untuk ibadah yang paling afdol. Bahkan sudah pernah kita nukilkan penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala yang menyebutkan bahwa kebanyakan dari para ulama salaf menegaskan hal ini. Anna talabal ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Menuntut ilmu, keutamaannya, pahalanya lebih tinggi, lebih utama dibandingkan amalan-amalan ibadah yang sunnah. Makanya ilmu ini berhubungan dengan ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ya, di dalam Islam itu ya, yang namanya mencintai hal-hal yang berhubungan dengan agama, ini adalah ibadah dan keutamaan yang besar. Sebagaimana juga membenci atau memperolok-olok, melecehkan atau meremehkan hal-hal yang berhubungan dengan agama, ini bukan hanya dosa besar tapi bisa membawa kepada kekufuran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di surat At-Taubah ya, dalam firman-Nya, "Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap rasulnya kalian berani memperolok-olok? Janganlah kalian meminta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Memperolok-olok ayat Al-Qur'an, memperolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang ditetapkan di dalam syariat Islam, hukumnya ini bisa menyebabkan kekufuran, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebagian dari para ulama menjelaskan ini termasuk di dalamnya adalah membenci orang yang berilmu atau seorang ulama ahlu sunnah karena ilmu yang dibawanya, karena sikap berpegang teguhnya yang kuat terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya ya, membenci seorang ulama karena ilmu yang dibawanya atau karena sunnah yang dipegang teguhnya, ini bisa menjadi sebab kekufuran. Makanya ini juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang tidak senang dengan penyebaran ilmu sunnah, dengan kajian-kajian sunnah yang jelas-jelas ada dalilnya, apalagi membenci orang-orang yang menyebarkannya. Maka ini termasuk yang sangat besar yang tadi. Oleh karena itu ya, di sini ditegaskan bahwa mencintai ilmu atau mencintai orang yang berilmu ini adalah termasuk bagian dari agama. Berarti membenci mereka ini adalah termasuk bagian dari keburukan yang sangat besar di dalam agama. Auzubillahi min dzalik. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, wa mahabbatul ilmi min alamatis sa'adati. Wa bughdul ilmi min alamatis syaqawati. Maka mencintai ilmu ciri-ciri tanda-tanda kebaikan. Ya jelas, karena mencintai ilmu berarti kita mencintai petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ilmu kan menjelaskan petunjuk Allah, petunjuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang cara beriman yang benar, bertauhid, mengenal akidah yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Maka ilmu adalah sarana untuk mencapai semua itu. Kalau tujuannya mulia, bahkan berarti mencintai sarana untuk yang membawa kepada kemuliaan tersebut, termasuk bagian dari mencintai kemuliaan tersebut, termasuk bagian dari ibadah yang agung tersebut. Nah, wa hadza kulluhu inna ma huwa fi ilmi ar-rusuli allazi ja'u bihi 'alaihi Wa warathuhu lil ummati la fi kulli ma yusamma ilman. Jadi beliau ingatkan di sini, maka nyala tertuju pada ilmu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ilmu yang dibawa oleh dalam petunjuk para rasul alaihi wassalatu wassalam yang mereka wariskan kepada umatnya, yakni ilmu agama, ilmu untuk mengenal Allah, untuk mentauhidkan Allah dengan benar, ilmu tentang keimanan, tentang salat, tentang puasa, tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Ya, bukan tertuju pada semua yang dinamakan ilmu. Jelas, ya. Kita sudah sering sebutkan dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim yang juga sudah kita lewati, termasuk keutamaan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, faham dalam urusan agamanya. Berarti maksudnya yang dipuji adalah ilmu, ilmu agama yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka ini kabar gembira bagi orang-orang yang semangat mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dijadikan mencintai mereka, mencintai apa yang mereka lakukan, bagian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya berkata, wa aidan fa inna mahabbatal ilmi tahmilu ala ta'allumihi wa tiba'ih. وذلك هو الدين وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه وذلك هو الشقاء والضلال. وأيضا juga ya ya sudut pandang yang lain atau makna yang lain, sesungguhnya mencintai ilmu akan membawa kita untuk semangat mempelajarinya dan mengikutinya. Kita akan semakin semangat mengerjakan sesuatu kalau kita mencintainya. Ya. Maka mencintai ilmu ini akan membawa kita untuk semangat mempelajari dan mengikutinya, dan inilah agama. Inilah ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya membenci ilmu ini akan mencegah kita dari mempelajari dan mengikutinya, dan inilah yang merupakan kecelakaan, kebinasaan dan kesesatan. Maka jelas sekali, orang yang mencintai ilmu, berarti dia mencintai agama, dia akan semangat mempelajarinya, semangat memahaminya, kemudian semangat mengamalkannya. Sebaliknya orang yang membencinya akan menjauhi ilmu dan menjauhi agama, yang ini merupakan kebinasaan dan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, wa aidan dan juga, sudut pandang yang lain, fa'inna allaha subhanahu alimun yuhibbu kulla alim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-alim, yang maha mengetahui. Di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah adalah al-alim. Ya, yang maha mengetahui. Inna allaha alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maka Allah mencintai semua orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yadha'u ilmahu 'inda man yuhibbuhu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu agama kepada orang yang yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan ilmu, hikmah, pemahaman agama terhadap orang yang dikehendakinya, dipilihnya, dan barang siapa yang diberikan padanya pemahaman agama, berarti telah dilimpahkan kepadanya banyak kebaikan. Kebaikan yang berlimpah. Jadi menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya karena memberikan baginya keistimewaan dari hamba-hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ahabbal ilma wa ahlahu faqad ahabba ma ahabballah wa dhalika mimma yudanu bih. Maka barang siapa yang mencintai ilmu dan orang-orang yang berilmu, berarti sungguh dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan ini merupakan bagian dari agama, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jelas sekali menggambarkan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, ya, karena mencintai mereka, mencintai ilmu yang mereka bawa adalah termasuk bagian dari ibadah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Selanjutnya masuk ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wa qauluhu al-ilmu yuksibul alima ta'ata fi hayatihi wa jamila dzikri ba'da mamatihi. Keutamaan ilmu yang lain. Ilmu itu akan kepada orang yang berilmu, kepada pemiliknya, at-ta'ata, ketaatan di dalam hidupnya, dalam hidupnya, dan disebut dengan kebaikan, dikenang dengan kebaikan setelah wafatnya. Hidupnya dimuliakan dengan orang-orang mentaatinya, setelah mati pun dia selalu dipuji, didoakan kebaikan, disebut namanya dengan doa rahimahullah. Kalau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kalau para ulama rahimahumullah, semoga Allah merahmatinya, ya. Jadi ketika hidup mereka ditaati, dimuliakan, dan ketika mati pun mereka selalu mendapatkan jamila dzikir, penyebutan yang baik, dikenang dengan kebaikan. Yuksibuhu dzalika ay yaj'aluhu kasaban lahu wa yuwarrithuhu iyyahu. Maknanya yuksibuhu di sini maksudnya adalah menjadikan itu sebagai kasab, sebagai hasil yang didapatkannya atau diwariskan kepadanya. Wa yuqalu kasabahu dzalika izzan wa ta'atan wa aksabahu lughatan. Juga dikatakan ya, kasabahu dzalika, bisa aksabahu, bisa kasabahu. Kasabahu dzalika izzan wa ta'atan wa aksabahu, dua-duanya boleh. Bisa kasabahu atau aksabahu. Ya. Wa minhu haditsu Khadijah radhiyallahu anha, beliau terangkan secara bahasa di sini. Di antara yang menunjukkan makna ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka latasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Sesungguhnya engkau benar-benar menyambung silaturahim, menyambung hubungan silaturahim, jujur dalam berkata, menaksibu, artinya tuksibul mala wal gina. Ya, engkau mengusahakan. Wahada huwa sawab. Inilah makna yang benar. Ada juga yang mengatakan tentang makna hadis ini, barang siapa yang meriwayatkannya dengan dhammah tuksibu, ya, maka itu dari aksabahu malan wa izzan, dia mengusahakan baginya harta dan kemuliaan. Adapun yang meriwayatkannya dengan fathah taksibu, maknanya adalah taksibu antal malal ma'duma bima'rifatika wa khidkika bittijarah. Engkau mengusahakan harta yang tidak ada dengan pengetahuanmu dan kecerdasanmu berdagang. Tapi tentu saja ini makna yang kedua diingkari oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ma'adallahi min hadzal faham, kita berlindung kepada Allah dari pemahaman ini. Wa Khadijah radhiyallahu anha ajallu qadran min takallumiha bi hadzal maqamil azim an taqula li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abshir fa wallahi la yukhzikallahu innaka taksibud dirhama wad dinara wa tuhsinut tijarah. Karena Khadijah radhiyallahu ta'ala anha terlalu tinggi, terlalu besar kemuliaannya, sehingga tidak mungkin mengucapkan ucapan ini di tempat yang sangat agung ini ketika dia sedang menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah sallam, bergembiralah kamu, sungguh demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu karena engkau mengusahakan ya dirham dan dinar, uang emas dan uang perak, dan bagus dalam berdagang. Ini tidak mungkin diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha karena ini bukan sesuatu yang kembali kepada untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata Ibnu Qayyim, "Wa mislu hadhihi at-tahrifati innama tudzkaru li alla yughtarra biha fi tafsir kalamillahi wa rasulih." Ya, dan tahrif, ya, perubahan-perubahan makna seperti ini hanyalah disebutkan supaya kita tidak terpedaya, tidak tertipu ketika menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, wal maksud kesimpulannya apa yang disebutkan di sini, inna qaulahu, bahwa ucapan Ali bin Abi Thalib di sini, al ilmu yuksibul alima ta'ata fi hayatihi, artinya ay yaj'aluhu muta'an, ilmu itu menjadikan pemiliknya ditaati oleh manusia. Lianna al-hajata ilal ilmi amatun likulli ahadin minal muluki faman dunahum. Ya, karena kebutuhan terhadap ilmu ini sifatnya umum, semua orang membutuhkannya, baik itu para raja maupun orang-orang yang di bawah mereka. Para raja ketika ingin melakukan ibadah, seperti sudah pernah kita sebutkan, ketika orang tabi'in yang mulia yang dikatakan sebagai orang yang Mekah, yang menguasai masalah manasik haji dan umroh, semua orang yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, rata-rata ingin bertemu dengan beliau untuk bertanya. Sampai pun para raja, para khalifah, ya, sampai-sampai disebutkan ketika ada khalifah yang datang, dia sedang melaksanakan sholat, mereka duduk, mereka menunggu sampai dia selesai baru bertanya kepadanya, karena semua orang membutuhkan ilmu beliau, baik dari kalangan orang-orang yang besar, pembesar seperti para raja maupun orang-orang yang kedudukannya di bawah. Nah, fakullu ahadin muhtajun ila ta'atil alimi fa innahu ya'muru bi ta'atillahi wa rasulihi fa yajibu 'alal khalqi ta'atuhu, maka semua orang butuh untuk mentaati orang yang berilmu, karena orang yang berilmu memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi semua manusia untuk mentaati orang yang berilmu. Untuk mentaati orang yang berilmu. Nah, qala ta'ala, bagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang memegang urusan di antara kamu. Ya, ini diperintahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan kepada orang-orang yang memegang urusan di antara kamu. Fusira ulul amri atau ulil amri bil ulama. Ulil amri yang dimaksudkan di sini, yang memegang urusan di sini, ditafsirkan sebagian ulama menafsirkannya dengan al ulama, orang-orang yang berilmu, para ulama. Ya, bagaimana dinukilkan di sini dari ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan humul fuqaha'u wal ulama'u ahli din. Maksudnya orang-orang yang megang urusan di sini adalah al fuqaha, orang-orang yang faham agama, para ulama, orang-orang yang ahli dalam masalah agama. Alladzina yu'allimuna an-nasa dinahum, orang-orang yang mengajarkan agama kepada manusia. Aujaballahu ta'ala ta'atahum, Allah wajibkan untuk mentaati mereka. Karena mentaati mereka dalam kebaikan merupakan bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa hadha qawlu Mujahidin wal Hasani wal Dhahhak wa ihdar riwayataini 'anil Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat juga yang dikemukakan oleh Imam Mujahid Jabar al-Makki, kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri, juga Imam Ad-Dhahhak, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Ini salah satu pendapat tentang penafsiran ayat tadi, orang-orang yang memegang urusan adalah orang-orang yang paham ilmu agama, yaitu para ulama Ahlus Sunnah. Nah, wa fusira, ada lagi yang menafsirkannya, ya. Wa fusiru bil umara, ada yang menafsirkannya dengan para umara, yakni para penguasa, pemerintah. Ya, orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan. Wa huwa qaulu Ibn Zaid, ini pendapat dari Imam Ibn Zaid wa ihdar riwayat an Ibnu Abbas wa Ahmad, dan juga salah satu riwayat dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Ayatu tatanawaluhuma, ayat ini meliputi dua makna dalam tafsir tersebut. Wajib kita mentaati orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan selama dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja itu adalah merupakan maksiat, kita harus nasihati mereka dengan cara yang baik berdasarkan apa yang diterangkan di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ayat ini maknanya meliputi dua golongan manusia tersebut, para ulama dan umara. Fata'atu wulatil amri wajibatun idza amaru bi ta'atillahi wa rasulih. Maka mentaati para umara, orang-orang yang pemegang kekuasaan ini, wajib jika mereka memerintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Jika mereka memerintahkan untuk yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ta'atul ulama'i kadzalik, sebagaimana demikian juga hukumnya mentaati atau mengikuti para ulama. Nah, jadi perintah di ayat ini meliputi dua-duanya. Fal 'alimu bima ja'a bihi ar-rasulu al-'alimu bihi atwa'u fi ahli al-ardi min kulli ahad, kata beliau. Maka orang yang berilmu memahami petunjuk yang dibawa oleh para rasul alaihi, memahami petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, ya, dia adalah orang yang paling ditaati oleh penduduk bumi dibandingkan siapapun. Dan kita lihat bedanya ketaatan kepada orang yang berilmu dengan ketaatan kepada orang yang punya kekuasaan. Kalau ketaatan ke orang yang berilmu itu dari hati dilakukan karena mereka tidak memaksa, tidak menyiksa orang yang melanggar ketaatan tersebut. Beda dengan penguasa, mereka bisa menggunakan kekerasan untuk menyuruh orang mentaatinya, yang kadang-kadang orang mentaati hanya sekedar lahirnya saja, tidak dari hati mereka. Beda dengan ketaatan kepada orang yang berilmu itu lahir dari hati. Nah, maka mereka dikatakan di sini adalah orang yang paling ditaati di kalangan penduduk bumi dibandingkan siapapun. Fa idza mata ahyallahu dzikrahu wa nashara lahu fil alamin ahsana tsana. Mana mereka ilmu ini ketika dia mati, Allah tetap hidupkan penyebutannya, tetap jadikan di kalangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada semua makhluk di alam semesta ini, ya, ahsana tsana, pujian yang baik untuk orang yang berilmu ini meskipun dia telah wafat. Fal alimu ba'da wafatihi maitun wa huwa hayyun bainan nas. Maka orang yang berilmu ya, setelah dia meninggal pun, setelah meninggal dia adalah benar mayit, sudah mati tapi tetap hidup di kalangan manusia. Wal jahilu fi hayatihi hayyun wa huwa mayyitun bainan nas. Sementara orang yang jahil ketika dia sedang hidup saja hanya badannya yang hidup, tapi hakikatnya dia telah mati di kalangan manusia. Ini kita ingat ucapan tadi, ini kelanjutan dari ucapan Ali bin Abi Thalib di dalam pernyataan di atas tadi, bahwa orang yang berilmu, ilmu itu akan menjadikannya ditaati, selalu disebut-sebut dengan kebaikan, selalu ditaati di kalangan manusia semasa hidupnya, dan setelah wafat pun dia selalu disebut-sebut dengan penyebutan yang baik, selalu dipuji dengan pujian yang baik. Beda dengan orang yang jahil, biar dia masih hidup tapi dia telah mati di kalangan manusia. Makanya dibawakan di sini beberapa syair, ya. Kama kila, sebagaimana pernyataan seorang penyair yang mengatakan, wa fil jahli qabla mauti qablal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qablal quru wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim wa laysa lahum hatta nushuri nushuru. Dan pada kebodohan, kejahilan, sebelum orangnya mati, dia terlebih dahulu mati di hadapan manusia. Dan tubuh-tubuh mereka, sebelum dimasukkan ke dalam kuburan, telah menjadi kuburan bagi jiwa mereka. Karena mereka tidak punya ilmu, maka jiwanya mati, dikubur di dalam badannya. wa arwahuhum, jiwa-jiwa mereka ya merasakan takut di dalam tubuh mereka sendiri. Wa laisa lahum hatta nusyuru, dan mereka tidak akan dibangkitkan kecuali pada hari kebangkitan nanti. Nah, mereka tidak akan sadar kecuali nanti pada hari kebangkitan, baru mereka sadar, yang ketika itu tidak bermanfaat lagi penyesalan atau kesadaran. Wa qala akhar, penyair yang lain berkata, qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asha qaumun wa hum fin nasi amwatu. Ini perumpamaan orang yang berilmu dan orang yang jahil. Qad mata qaumun, ada satu kaum yang telah mati, tapi kebaikan-kebaikan akhlak mereka tidak pernah mati. Selalu dikenang, selalu dipuji-puji, selalu disebut. Padahal mereka telah mati, tubuh mereka. Wa asha qaumun, sementara ada kaum lain yang mereka masih hidup, padahal mereka dianggap telah mati di kalangan manusia. Wa qala akhar, penyair yang lain berkata, wa madama dzikrul abdi bil fadli bakian, fadzalika hayyun wa huwa fit fitur bihaliku. Selama penyebutan seorang hamba tentang keutamaannya selalu ada di kalangan manusia, maka itulah orang yang hidup yang sesungguhnya, meskipun dia telah binasa, telah mati, ditanam di dalam tanah. Nah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya menjelaskan, wa man ta'ammala ahwala a'immatil Islam ka a'immatil hadithi wal fiqh kaifahum tahta turabi wa hum fil alamina ka'annahum ahya'un bainahum lam yufqadu minhum illa suwarahum wa illa fadhikruhum wa hadithuhum wa thana'u alaihim ghairu munqati'. Kata beliau, barang siapa yang memperhatikan, membaca dan merenung tentang keadaan para imam-imam dalam Islam, para imam ahlus sunnah, seperti imam-imam ahli hadis dan ahli fikih, bagaimana meskipun mereka telah dikuburkan di dalam tanah, tapi di alam semesta seolah-olah mereka masih hidup di kalangan manusia. Tidak ada yang hilang dari diri mereka kecuali hanya fisik mereka saja. Wa illa fadzikruhum, ya, karena penyebutan mereka, pembicaraan dan pujian terhadap mereka tidak pernah terputus. Selalu disebutkan di kalangan manusia. Hadhihi al-hayatu haqqan, inilah kehidupan yang sesungguhnya. Orangnya telah mati tapi penyebutan kebaikan-kebaikannya selalu disebutkan di kalangan manusia. Doa-doa kebaikan kita ucapkan, rahimahumullah, radhiyallahu anhum, selalu diucapkan setiap kali kita menukilkan ucapan-ucapan dan nasihat-nasihat mereka yang indah. Hatta udda dzalika hayatan tsaniyah, sampai-sampai ini bisa dianggap sebagai kehidupan yang kedua bagi mereka. Kama qala al-mutanabbi, sebagaimana ucapan seorang penyair al-mutanabbi yang berkata, dzikrul fata aishuhu tsani wa hajatuhu ma fatahu wa fudulul aishi ashghalu. Ya, seorang pemuda yang selalu disebutkan dan dikenang itu adalah kehidupannya yang kedua. Wa hajatuhu ma fatahu, sedangkan hajatnya adalah apa yang luput dari dirinya. Wa fudulul aishi ashghalu, dan kehidupan yang sia-sia itulah kesibukan yang melalaikan. Yang jelas ini adalah pujian bagi orang-orang yang berilmu, dengan mereka selalu dikenang setiap kali kalimatnya dibaca, setiap tulisannya atau nukilan kalaman ucapannya disebutkan, maka selalu mereka dipuji, didoakan dengan kebaikan, maka inilah kehidupan yang kekal abadi, padahal tubuh mereka telah masuk ke dalam kuburan, tapi pujian bagi mereka senantiasa disebutkan sampai terjadinya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum, ini keutamaan yang besar yang tentu menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang bisa kita baca dari keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menjelaskan makna ucapan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat, dan di sisa waktu yang ada kita persilakan bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Baik Ustaz, jazakallah khair atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, memperdalam materi yang telah sampaikan oleh beliau, Anda dapat menghubungi kami secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat melalui chat WA di 0819896543. Nah, untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Yasin di Sulawesi Selatan. Baik, dengan Pak Yasin ya. Silakan Pak Yasin. Dengan Yasin di Sulawesi Selatan. Ustaz mau bertanya. Ya, langsung Pak. Mohon maaf tidak perlu mendengarkan lewat televisi kembali, atau mungkin tolong dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Kontrolnya terputus. Kita tunggu kembali Pak Yasir untuk bertanya dari Sulawesi Selatan, dan selanjutnya kita angkat pertanyaan berikutnya. Silakan. Kami informasikan juga kepada antum semuanya, bagi antum yang ingin bertanya, mohon untuk mengecilkan suara radio atau televisi terlebih dahulu dan cukup menyimak melalui telepon saja pertanyaannya. Silakan. Bobby di Kampung Baru Haji Naimun. Ya, baik. Dengan Pak Bobby, silakan Pak Bobby. Baik, terputus kembali. Kita tunggu kembali pertanyaan selanjutnya dari para penelpon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Nenek Kafif, Sumatera Utara, Padang Lawas. Nenek Kafif di Sumatera Utara. Baik, silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Ya, yang saya tanyakan Ustaz, ini ya Ustaz, pengajian kita ini kan cuma mengaji Al-Quran Ustaz, terus ngaji setiap satu ayat kita baca artinya, setiap ayat kita baca artinya, apa itu termasuk kita udah mengerjakan tuntunan Nabi ya Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih Ibu, cukup Bu ya. Baik. Cukup. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ya, atau beliau yang bertanya dari Sumatera Utara tadi, atau Sumatera Barat ya, Sumatera Utara ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahannya kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Beliau bertanya tentang pengajian yang mereka adakan. Dia membaca satu ayat Al-Quran, kemudian dibaca terjemahannya. Apakah itu sudah termasuk kebaikan mempelajari ilmu agama? Kita katakan alhamdulillah, belajar Al-Quran mungkin termasuk juga mempelajari cara membacanya dengan benar, tajwidnya, makhrajnya, ini adalah termasuk belajar Al-Quran yang keutamaannya besar. Kemudian mempelajari kandungan maknanya, membaca terjemahan dengan terjemahan yang kita percaya terjemahannya benar ya, misalnya seperti terjemahan yang mungkin kita dapatkan dari kerajaan Arab Saudi ya, paling tidak walaupun ada salahnya malah tidak begitu banyak ya, maka ini juga kebaikan besar. Insya Allah termasuk yang disebutkan di dalam sabda khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Cuma lebih baik lagi kalau disertai dengan membaca tafsirnya Ibu ya. Membaca tafsirnya meskipun tafsir yang ringkas saja. Alhamdulillah sekarang terjemahan tafsir Ibnu Katsir ringkasannya juga ada. Terjemahan tafsir Taisirul Karim Rahman Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang sangat indah juga tafsirnya ini. Bisa kita baca ringkasannya, atau ada salah seorang mungkin di antara yang lain yang bisa membimbing membacakan tafsir tersebut. Terjemahannya kita ketahui makna secara garis besarnya, kemudian tafsirnya ada hal-hal yang diterangkan yang bisa kita ambil pelajaran lebih tinggi atau lebih luas dibandingkan apa yang sekedar kita baca dalam terjemahannya, maka ini lebih baik lagi karena tafsir-tafsir tersebut menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tadi dengan ayat yang lain, kemudian dengan hadis Rasulullah SAW, dengan ucapan sahabat yang dibawakan dengan ringkas, yang ini bisa sangat berfaedah untuk menambah ilmu kita, dan inilah yang merupakan makna mempelajari Al-Quran yang sesungguhnya yang keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Nam satufik barakallah jazakallah khairan atas jawaban antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Nenek Kafe yang berada di Sumatera Utara, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik jawaban yang telah beliau sampaikan. Nami kata Islam azan ya Allah wa ayyakum. Masih kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Bapak Kaderan dari Balikpapan. Bapak Kaderan di Balikpapan. Iya, silakan, Pak. Anu, mau bertanya. Ya, silakan. Mengenai soal anu adanya orang meninggal itu loh. Nah, kenapa, Pak? Apa aku lihat tuh kalau di kampungku di Jawa sana, adanya pas nyolatkan di rumah. Tapi kalau aku di Balikpapan, adanya itu di kuburan. Yang betul itu yang mana? Baik. Terima kasih, Pak. Cukup, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Tadi saya kurang jelas. Itu maksudnya tadi adzannya ya? Adzan? Iya. Adzan ya? Adzan maksudnya adzan yang dikumandangkan untuk sholat itu? Baik, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, tentang di Pak Kaderan di Balikpapan. Beliau bertanya tentang mana yang benar ketika ada orang yang meninggal. Apakah adzannya di rumah ataukah ketika di kuburan? Karena beliau mendapatkan seperti itu, Ustaz, ketika di rumahnya adalah di rumah dan kalau di Balikpapan di kuburannya, Ustaz. Mana yang benar, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik dari beliau, Bapak yang ada di Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Tapi pertanyaannya tentang adzan. Ketika di Jawa katanya dia dapatkan adzan dikumandangkan di rumah ketika orang meninggal ya. Adapun ketika di Kalimantan dia dapatkan adzan dikumandangkan di kuburannya. Ya, jawabannya dua-duanya tidak ada. Adzan untuk orang yang meninggal tidak ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adzan dikumandangkan untuk sholat. Adzan itu kan panggilan sholat kan, ada hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah, itu dikumandangkan untuk sholat. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang adzan ya, seperti hadis yang sahih tentang peristiwa pensyariatan adzan pertama kali yang dilihat dalam mimpi oleh seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibnu Zaid ibnu Tha'labah ibnu Abi Rabbi ibnu Abdi Rabbi ya, yang kemudian juga dilihat oleh Umar ibnu Khattab dalam mimpinya. Ini berhubungan dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun pertama hijrah ke Madinah, ketika menunaikan salat mengumpulkan orang-orang salat ini kan butuh panggilan. Tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggunakan semacam trompet seperti telat. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggunakan bel lonceng seperti orang-orang Nasrani. Kemudian turunlah wahyu dalam mimpi melalui mimpinya seorang sahabat yang mengajarkan lafaz azan seperti yang kita sering dengar sekarang. Itu tujuannya untuk memanggil salat, bukan untuk ibadah-ibadah yang lain. Jadi tidak ada pensyariatan ketika menguburkan jenazah baik di rumah maupun di kuburan dengan mengumandangkan azan. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik barakallah jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Pak Kaderan di Balikpapan Kalimantan, mudah-mudahan dapat difahami dengan benar atas pertanyaan yang telah diajukan dan di jawabannya telah diberikan. Untuk pertanyaan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama saya ingin bertanya, Ustaz, nama saya Intan. Saya ingin bertanya, jika hati selalu mengingat Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan terkadang selalu hadir keinginan untuk berbuat baik, apakah yang demikian adalah ciri-ciri orang yang beriman, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, kalau ini pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ibu Intan kalau enggak salah tadi namanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, orang yang selalu mengingat Allah, mengingat kemaindahan nama-namanya, sifat-sifatnya, kemudian timbul dorongan untuk berbuat kebaikan, apakah ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman? Insya Allah itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Karena dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merenungkan kemaindahan nama-namanya, kemahatinggian sifat-sifatnya, menjadikan kita mencintai Allah, menjadikan kita merasa rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dengan itulah kita berusaha atau semangat merindukan untuk menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah sebab yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ini ciri-ciri orang yang beriman. Sewaktu ini kita wujudkan dengan selalu mendekatkan diri kita kepadanya, selalu beribadah kepadanya, selalu melaksanakan sholat, berzikir, membaca Al-Qur'an ya. Kemudian tentu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah ketika di dalam surga nanti bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kenikmatan yang tertinggi. Maka jelas ciri-ciri orang yang beriman adalah seperti yang disebutkan tadi di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atu fahuwa mu'min." Yang gembira untuk melakukan perbuatan baik, senang melakukan perbuatan taat, dan sedih ketika melakukan keburukan, maka dia adalah orang yang beriman dengan iman yang benar. Nah, oleh karena itu, kerinduan untuk menjalankan ibadah setelah kita merenungkan tentang Allah Subhanahu wa taala, kemahaindahan dan kesempurnaan sifat-sifatnya, ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang disampaikan Ustaz, dan demikian jawaban yang telah ditanyakan oleh Ibu Intan, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikutnya kita masih angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz, chat WA dari Tantan di Bogor. Beliau bertanya tentang masalah menghormati orang yang berilmu Ustaz. Apakah hukumnya mencium tangan seorang Ustaz atau guru kita Ustaz? Barakallah Fik. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang ada di Bogor tadi kalau tidak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Masalah mencium tangan orang yang berilmu atau seorang ustaz atau seorang yang kita muliakan dalam urusan agama. Kita ketahui pertama disyariatkan di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya jelaskan adalah kesimpulan dari apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang hukum mencium tangan ini. Yang diterangkan, disunahkan dalam sunnah Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, ketika bertemu dan berpisah adalah kita berjabat tangan, bersalaman. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa gufirallahu maqabla'an yatafarraqo." Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian saling berjabat tangan, ya tentu di sini tidak termasuk laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tentu saja bertemu dan berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Demikian pula waktu berpisah berjabat tangan juga ada keutamaannya tersendiri. Baik, sekarang masalah mencium tangan. Dari riwayat-riwayat yang sahih tentang perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melakukan atau tidak sering melakukan yang namanya mencium tangan, ya. Yang mereka lakukan ketika bertemu dengan Rasulullah SAW adalah berjabat tangan atau berpelukan, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat ketika habis melakukan safar, ya mu'anakoh, saling berpelukan. Itu ada riwayat. Adapun mencium tangan sendiri, kalau ditujukan terhadap orang yang berilmu atau seorang ustadz atau kiai atau orang yang ditokohkan, tujuannya adalah kita mengambil berkah dengan mencium tangannya, menyentuh tangannya, maka jelas ini perbuatan yang batil yang bisa membawa kepada penyimpangan di dalam masalah akidah atau keyakinan, bisa menyerempet-nyerempet kepada hal-hal yang membawa kepada kesyirikan. Ya, makanya untuk orang-orang yang berilmu atau orang yang kita tokohkan, cukup kita bersalaman dengan dia untuk menunjukkan penghormatan kepadanya. Kalau misalnya kita habis perjalanan jauh, kita bertemu dan berpelukan, ini sudah cukup untuk menunjukkan penghormatan kita kepadanya. Kalau misalnya kepada orang tua kita, kita lakukan sekali-sekali dengan mencium tangan mereka tanpa kita menunduk yang berlebihan atau memeluk mereka, maka ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Asal tidak dilakukan sering-sering juga tidak mengapa. Tidak mengapa ya. Jadi perlu dilihat di sini dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bertemu, sekedar bertemu dan berpisah, cukup dengan berjabat tangan. Ya, cukup dengan hal ini kita lakukan untuk memberikan penghormatan dan hadap mereka Adapun untuk mencium tangan dengan tujuan seperti tadi, kalau tujuannya untuk mencari berkah, maka ini jelas yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya sekedar dalam rangka menunjukkan sayang kita kepada mereka, maka ini diperbolehkan selama tidak begitu sering-sering dilakukan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz melalui telepon di 021 823 6543. Naam, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak ini dan di mana? Dengan Pak Mul di Medan Ustaz. Pak Mul di Medan, silakan Pak Mul. Nah, izin bertanya Ustaz, di tempat kami ini sebelum azan Ustaz, sebelum azan muadzinnya membaca surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya sampai selesai. Kemudian muadzinnya azan. Itu apa ada dalilnya itu Ustaz? Sebelum azan membaca surat Al-Ahzab ayat 56 itu Ustaz. Baik, terima kasih Pak Mulyono. Cukup Pak ya. Terima kasih Ustaz, semoga bertambah ilmu kami Ustaz. Tidak ada dalilnya, jawabannya Pak Mul tidak ada dalilnya. Tidak ada ucapan tertentu yang diucapkan sebelum mengumandangkan azan. Ya. Ada lagi nanti akan membaca bacaan yang lain yang mereka anggap itu ya karena pandangan mereka yang penting bacaan ini bagus-bagus saja. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Padahal kaidahnya laukana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu kebaikan pasti mereka lebih dahulu melakukannya dibandingkan kita. Mereka adalah orang yang paling semangat berbuat kebaikan, paling cinta kepada kebaikan. Bilal radhiyallahu taala anhu, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Ummi Maktum juga muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang azan mereka membaca ayat ini atau bacaan yang lain sebelum mengumandangkan azan. Jadi ini tidak ada dalilnya dan ini bukanlah kebaikan, karena kalau seandainya kebaikan pasti telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita di kesempatan pagi hari ini, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Cukup sampai di sini, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.